1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11. Perikop ini diberi judul oleh LAI Kebangkitan Kristus. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ayat 2 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jemaat kasih Tuhan, apakah yang paling ditakuti oleh manusia? Harimau? Enggak ya. Takut sih takut, tapi bukan paling. Ya. Harimau, nah kita kan punya senjata, punya senapan, nah kita bisa mengatasi. Mungkin awalnya takut, tapi setelah punya senjata, kita merasa lebih hebat dari harimau ya, harimau tembak, selesai. Apalagi? Kematian, iya. Kematian paling menakutkan. Kenapa? Kok menakutkan kematian itu? Kenapa Pak? Gelap, enggak tahu. Ya, kita setelah mati mau ngapain? Enggak tahu, nah itu paling menakutkan. Emang aneh manusia ini ketika dia lahir, sang bayi menangis enggak karu-karuan, yang lain bagaimana? Tertawa, senang sekali. Iya, betul Pak. Bayi lahir, dia nangis enggak karu-karuan, dia enggak. Mungkin merasa enggak nyaman ya, di dalam rahim ibu senang, begitu keluar, beda ya. Tuhan aku bisa ngomong dia ya. Beda ya, dia nangis. Tapi orang sekitar dia, orang tuanya terutama ya, wah tertawa, senang sekali. Saudara yang lain juga tertawa. Tapi ketika bayi itu menjadi tumbuh, dewasa, lalu mati, apa yang terjadi? Ya, orang nangis, orang itu yang mati diam saja. Udah gak bisa ketawa, gak bisa nangis ya Pak ya. Diam saja. Itulah manusia. Ya. Ada kelahiran, ada kematian. Kelahiran disambut dengan penuh tawa, dengan sukacita. Kematian disambut dengan penuh dukacita. Memang kematian sangat menakutkan karena tidak tahu setelah mati mau kemana. Orang menggambarkan mati itu cuma pindah kamar kok Pak ya. Dari sini pindah ke situ. Ya ngomongnya gampang ya, cuma pindah kamar. Tapi apa yang terjadi? Justru itu yang menjadi permasalahan di dalam dunia. Tetapi bagaimana orang Kristen menghadapi kematian? Apakah seperti mereka sangat menakutkan? Atau ada sesuatu yang beda dengan mereka? Oh pasti berbeda, pasti. Itulah bedanya orang Kristen dan bukan Kristen. Mereka sudah percaya pada Tuhan dan yang bukan percaya kepada Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang kedua. Dikatakan demikian, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ya, luar biasa proklamasi penentang yang Paulus katakan. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan. Lah ini sebenarnya hakikat daripada Injil. Oleh Injil itu atau kabar baik itu, Injil ya asalnya dari bahasa Yunani, euangelion, eu itu baik, angelion itu berita, jadi berita baik itu, kabar baik itu. Oleh berita baik itu, baiknya apa? Kamu diselamatkan. Hidup pasti akan mati. Siapa yang berani yang katakan gak akan mati? Semua setuju ya, semua pasti akan mati. Suatu saat kita mati. Nah itu bedanya orang mati di dalam Tuhan dan tidak, jauh berbeda. Tadi betul, mati menakutkan. Ya, tapi bagi orang Kristen, mati adalah suatu sukacita. Loh, kok sukacita? Ya, karena kita boleh bertemu dengan Tuhan yang menciptakan kita. Kita kembali pencipta kita. Dan Alkitab menjamin, oleh Injil itu, kamu diselamatkan. Saudara, dalam dunia ada dua pandangan ekstrim menghadapi kematian itu. Yang pertama tadi dikatakan, takut sekali, sehingga apa yang terjadi pada manusia pada umumnya. Kita ingat orang-orang Mesir kuno, mereka, apa yang mereka lakukan? Ya, bikin mumi. Rajanya dibalsem, di mumi supaya utuh tubuhnya. Tujuannya apa? Mereka percaya, siapa tahu nanti raja itu bisa bangun lagi. Siapa tahu, jadi jangan tubuh itu dikubur. Nah, kalau dikubur udah hilang dah ya, bercampur dengan tanah udah hilang. Jadi mereka berharap supaya sang raja ini bisa bangun lagi. Makanya di dalam piramid yang mereka mumi-mumi dimasukkan juga disertai oleh dayang-dayangnya, oleh tentaranya dan segala macam, bahkan kekayaannya supaya nanti kalau mereka hidup lagi, nah enggak kesepian. Sudah ada dayang-dayang, sudah ada tentaranya melindungi mereka dan sebagainya dan sebagainya. Itu pandangan yang pertama. Begitu takut kematian sehingga mereka berusaha menghindari kematian ini. Tapi ada orang yang acuh tak acuh mau enggak mau. Mau tahu dan enggak mau tahu, ya. Saya pernah bekerja dengan orang asing, orang Perancis. Lalu saya tanya dengan dia, apa yang terjadi ya setelah kita mati? Dia bilang, ngapain dipikirin? Loh, imannya kenapa? Kamu enggak mau pikirin? Enggak. Buat saya setelah mati, selesai. Enggak ada apa-apanya. Mati, dikubur, selesai. Lalu roh kamu kemana? Ya enggak tahu, pokoknya hilang aja. Dia tidak mau tahu mengenai kematian. Jadi setelah kematian ada kehidupan, dia tidak tahu dan tidak mau tahu. Beda sekali. Tadi begitu takut, maka ada mumi dan segala macam. Yang ini enggak mau tahu mengenai soal kematian. Saudara, itu bukan orang-orang tadi mulai mumi, itu bukan orang Mesir kuno. Orang yang sekarang pun juga begitu. Saya baca ada berita di Amerika, di Alcor, ada satu yayasan seperti medical begitu ya, di Arizona, Amerika. Mereka mengadakan satu penelitian atau mencoba menghidupkan orang lagi. Ada orang-orang yang percaya akan usaha para saintis, para ahli ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka berani taruh uangnya, ada 10 orang, ya siap 10 orang taruhkan uangnya. Kalau saya mati, badan saya jangan dikubur. Tetapi diapain? Tidak dimumi, didinginkan, di frozen, didinginkan, dibekukan. Saya percaya, orang yang tadi itu ya, sebelum mati, saya percaya nanti para ahli bisa semakin pandai, sampai bisa menghidupkan saya kembali. Jadi mereka taruh uang 120 ribu US dollar, supaya tubuhnya di frozen, dibekukan, nanti dia yakin para ahli bisa bangunkan dia lagi. Tapi ada yang sayang juga ya, kalau mahal kan saya sudah mati, gak ngerti. Oh, dia bilang apa, udah kepalanya saja ya, yang didinginkan, dibekukan. Nah, dia, mereka yakin apa? Kepala nanti kalau bisa hidup, sel-selnya kalau tumbuh hidup, nanti kan bentuk badan lagi. Bayarnya lebih murah, 50 ribu US dollar. Ini mereka, ya, percaya begituan, seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, saudara, mengenai kematian itu? Zaman dulu sudah ada mengenai kematian ini. Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan demikian. Manusia satu kali mati, lalu datang penghakiman itu. manusia hanya satu kali mati dan lalu akan dihakimi. Ibrani pasal 9 ayat 27. Alkitab jelas mengatakan manusia hanya satu kali mati, enggak perlu berkali-kali. Nah, tapi kembali bedanya orang percaya mati dan orang tidak percaya mati pasti jauh, sangat jauh berbeda. Saudara, banyak orang juga tidak percaya kepada kebangkitan. Kita sebagai orang percaya, kita percaya ketika kita mati, tubuh kita betul masuk ke tanah, hancur dalam tanah, dan kita akan bangkit kembali bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Paulus di perikop ini ingin menguatkan mereka yang percaya tidak sia-sia. Ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu. Sangat penting, ya Paulus katakan demikian. Apakah itu? Yaitu apa yang setelah aku terima. Jadi Paulus meyakini itu. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Karena dosa-dosa kita. Ya, Yesus orang berdosa? Oh tidak, Yesus tidak berdosa. Tapi kenapa dikatakan mati karena dosa-dosa kita? Ya, dia mati karena menanggung dosa kita. Yang ayat keempat, bahwa ia telah dikuburkan. Betul, telah mati, telah dikuburkan. Dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Alkitab jauh-jauh hari sudah menubuatkan Yesus itu akan mati dan akan bangkit kembali. Maka Paulus katakan ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jelas Paulus katakan, kamu yang percaya pada Yesus, kamu juga nanti akan dibangkitkan. Saudara, orang-orang Saduki pun juga tidak percaya akan kebangkitan itu. Tidak percaya akan kebangkitan. Jadi mereka selalu bertanya jawab dengan Tuhan Yesus soal kebangkitan, ya mereka akan tidak percaya pada kebangkitan itu. Dan kita bersyukur Paulus meyakinkan kita melalui kitab Korintus ini, kita yang percaya bisa bangkit kembali bersama dengan Tuhan. Sebetulnya Ayub pun pernah menuliskan hal ini. Di ribuan tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus lahir, Ayub sudah menuliskan demikian. Ayub pasal 14 ayat 14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Suatu pertanyaan, saudara. Karena orang mati, orang sering melihat, oh iya dia mati. Selesai dikubur, semua lihat dia dikubur. Tapi kalau dibangkitkan, lah itu menjadi pertanyaan. Enggak semua orang percaya bisa dibangkitkan lagi. Ayub juga menuliskan hal ini. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Pertanyaan ribuan yang tahun lalu ternyata terbukti ketika Yesus bangkit dari kematian. Saudara, ada joke ya di antara empat orang ini. Satu orang tanya kepada teman-temannya, kamu nanti kalau pada waktu di liang kubur itu ya, sebelum ditutupnya, kamu mau ngomong apa? Atau supaya orang lain ngomong apa mengenai kamu? Jadi ini pura-pura sudah mati dalam liang kubur, lalu apa yang kamu inginkan orang katakan mengenai diri kamu? Yang satu bilang gini, saya kepengen nanti di nisan saya ditulisi, saya seorang dokter, suami yang setia pada istri. Yang kedua, kalau nanti saya mati di liang kubur, saya ingin orang mengenang saya sebagai, saya seorang guru yang hebat, suami yang mengasihi keluarga. Bagus. Yang ketiga apa saudara, dia ngomong apa? Saya ingin, waktu saya sudah di liang kubur, lalu orang-orang lihat, lihat-lihat, dia bangun lagi. Ya, ini juga saya sudah ya. Lihat, dia bangun lagi. Ah, itu yang saya sukai. Artinya orang itu enggak mau mati, dia kepinginnya bangun lagi. Ya, saudara, Kristus sungguh sudah mati. Kenapa Paulus menekankan hal ini? Kristus sudah mati. Dan dia sudah bangkit kembali. Saudara, Paulus jelas mengatakan, kalau Kristus tidak bangkit kembali, sia-sia iman kamu, percuma. Kita bekerja keras, kita bersedia menderita, kita bersedia diejek orang karena kekristenan kita, mungkin kita tidak bisa karir dengan bagus karena kekristenan kita. Untuk apa? Paulus tekankan, imanmu tidak sia-sia karena kamu percaya Yesus dibangkitkan dan kamu akan bangkit juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau begitu, apa maknanya ketika Yesus bangkit? Saudara-saudara, Paulus tekankan yang pertama, ketika kita percaya Yesus dibangkitkan, maka kita diselamatkan. Ayat yang kedua kita sebaca tadi itu ya. Yang sangat mengerikan, apabila Kristus tidak bangkit, ayat 17 yang Paulus katakan, kalau Kristus enggak bangkit, sia-sia kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosa. Sudah sungguh mengerikan bukan hidup di dalam dosa. Tidak keselamatan bagi kehidupan kita. Hidup dalam dosa dan jelas Alkitab mengatakan hukuman dosa adalah mati kekal. Mati terpisah dengan Tuhan. Sungguh mengerikan itu. Jadi Paulus meyakinkan kita tidak sia-sia imanmu. Karena kamu percaya Yesus, dia dibangkitkan, maka kamu dibangkitkan dan kamu tidak akan hidup di dalam dosa. Sungguh janji yang luar biasa yang menguatkan kita. Tidak sia-sia iman kita kepada Yesus yang bangkit. Itulah hakikat Injil. Yang kedua, saudara, ketika Yesus bangkit, maka berarti Yesus mengalahkan maut. Tadi betul, maut, kematian sangat menakutkan atau sangat ditakuti oleh manusia. Tetapi ketika Yesus bangkit membuktikan dia menang atas maut itu. Kita sebagai pengikut Yesus, orang yang percaya, kita juga bisa mengalahkan maut itu. Kenapa? Karena kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan bangkit, dia menemui banyak orang. Ya, yang Paulus katakan demikian di ayat yang kelima sampai ke-8. Dia menampakkan diri pada Kefas, yaitu Petrus itu, dan ke-12 muridnya. Yang ayat 6, dia katakan pada 500 orang sekaligus, enggak satu persatu ya, 500 orang sekaligus, dia mempertontonkan dirinya, aku sudah bangkit. Jadi seandainya di pengadilan ya Pak ya, kalau orang 500 itu diundang sebagai saksi di pengadilan itu, lalu satu persatu ditanya, waduh butuh waktu berapa lama itu. Dan mereka harus kolaborasi ya, kerjasama 500 ini harus sepakat, nanti ngomong ya Yesus sudah bangkit. Ternyata enggak, tidak perlu diberitahu, mereka ngatakan yakin Yesus sudah bangkit. Karena Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Ayat yang ke-7, dia menampakkan diri kepada Yakobus dan para rasul-rasul lain. Yakobus adalah seorang rasul dari mereka. Lalu ayat yang ke-8 dan paling akhir yang Paulus katakan, dia menampakkan diri kepadaku. Kita ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus menemui Paulus sendiri. Paulus yang dulunya namanya Saulus dan dia bekerja keras mengejar orang Kristen, membunuh orang Kristen, menyiksa orang Kristen. Dia ditemui Tuhan Yesus secara pribadi dalam perjalanan ke Damsik. Dia jatuh dari kudanya dan ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus bertobat, dia menjadi Paulus. Dan dia bekerja begitu keras batu gigih untuk menangkan orang bagi Tuhan Yesus. Yesus berdiri di depan semua orang itu di dalam berbagai macam peristiwa, dalam berbagai macam kesempatan, ya, dan tempatnya beda-beda. Enggak satu tempat, enggak di situ-situ saja. Jadi sungguh Yesus itu bangkit. Maka dia katakan pada Thomas, pegang tubuhku, raba tubuhku, masukkan jarimu ke rusukku. Sungguh-sungguh tubuh yang bangkit itu. Yesus bangkit, bukan roh gentayangan. Ya, saudara tahu, kita ada beberapa agama atau kepercayaan tertentu, mereka bilang kalau orang mati itu rohnya enggak segera pergi, tapi masih di rumah itu, gentayangan rumah itu ya, makanya perlu diduain 3 hari, 7 hari, dan sebagainya, supaya pergi katanya. Ya. Yesus bukan roh gentayangan seperti itu. Dia mati, dia bangkit, naik ke surga. Saudara, maut merupakan momok yang menakutkan bagi manusia. Tapi Yesus bangkit, dia mengalahkan maut itu. Dan kita boleh bersuka cita, kita yang percaya, kita juga mengalahkan maut itu. Kita pulih bersama-sama dengan Tuhan. Kata mati itu di dalam bahasa Yunani-nya thanatos. Maka ada istilah euthanasia, mati dengan enak, dengan baik itu euthanasia. Itu baik, thanasia mati. Thanatos artinya dua. Yang pertama, perpisahan antara tubuh dan roh, yaitu kematian jasmani seperti kita manusia semua ya, mati, nah, tubuh dan roh kita berpisah. Tubuh dikubur, mati. Campur dengan tanah, hilang. Jadi tanah, rohnya hidup. Kedua, perpisahan dengan Tuhan dan manusia. Itulah kematian rohani. Waktu Adam dan Hawa diberitahu oleh Tuhan, diperintahkan, kamu boleh makan semua makanan di taman ini, kecuali yang satu ini loh, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Tapi apa terjadi saudara, ketika Adam dan Hawa makan buah itu, apakah mereka langsung mati? Enggak. Mereka masih hidup, cuman mereka takut bertemu dengan Tuhan, maka mereka sembunyi dari hadapan Tuhan. Padahal hubungan mereka dengan Tuhan tadinya baik sekali, bercakap-cakap dengan Tuhan. Di Alkitab Kejadian pasal 3 jelas dikatakan ketika mereka makan buah itu, mereka merasa dirinya telanjang lalu sembunyi, takut. Lalu Tuhan menemui mereka di pagi yang sejuk itu. Suasana yang enak sekali, pagi yang sejuk itu, di taman yang sejuk itu. Tuhan menemui Adam dan Hawa, tapi mereka sembunyi. Lah itu namanya mati. Ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, mereka tidak langsung mati secara jasmani. Bukan, mereka mati secara rohani. Terpisah dengan Tuhan Allah. Saudara, kita manusia takluk pada kematian yang seperti itu. Tetapi kebangkitan Yesus, maka kita boleh hidup. Kematian sudah ditaklukkan. Kematian jasmani rohani yang akan kita alami itu bukan ancaman yang mengerikan lagi. Bukan momok yang menakutkan lagi. Justru melalui kematian itu kita boleh bersuka cita. Karena apa? Kita bertemu dengan Tuhan. Satunya cara bertemu dengan Tuhan, kita harus mati. Enggak ada cara lain. Enggak ada. Mati, bertemu dengan Tuhan. Jadi kita, kematian bagi orang percaya bukan suatu hal yang menakutkan. Dan tidak mungkin dihindari. Karena semua orang pasti mati. Tapi kita mati dalam Tuhan, rohani kita hidup bersama dengan Tuhan. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus itu akan mengubah keadaan. Keadaannya bagaimana, saudara-saudara? Nah, ketika murid-murid pengikut Yesus pada waktu itu ya, Yesus ditangkap, apa yang terjadi pada diri mereka? Mereka ketakutan, lari. Pemimpin mereka ditangkap, mereka lari. Bahkan sampai Yesus bangkit pun mereka enggak sadar, sehingga mereka tetap sembunyi di dalam kamar ruangan mereka, dikunci ruang mereka. Karena mereka takut kalau dikatakan pengikut Yesus ya, ditangkap dia. Maka murid-murid sangat takut. Itulah yang terjadi ketika Yesus mati. Murid-murid takut sekali. Tapi ketika Roh Kudus disurahkan kepada para murid, murid menjadi berani luar biasa. Mereka apa? Berani bersaksi. Mengatakan Yesus sudah bangkit. Saudara, seandainya nih, karena banyak orang tidak percaya pada kebangkitan Yesus, termasuk orang-orang, orang Farisi dan orang ahli Taurat itu ya, tidak percaya Yesus bisa bangkit. Jadi makanya ada teori yang mengatakan, Yesus sebenarnya tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri. Jadi ketika orang lihat kuburnya, kosong. Dicuri kan sama murid-muridnya. Tapi seandainya itu betul dicuri murid-muridnya, ketika para murid bersaksi Yesus sudah bangkit, harusnya orang-orang ini, imam kepala, ahli Taurat sebagainya, tunjukkan mayat Yesus. Nah ini mayat yang saya curi, tuh buktinya Yesus kan enggak bangkit. Enggak saudara, para imam kepala tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu mati, mayatnya masih ada. Enggak ada, di sungguh-sungguh Yesus sudah bangkit dan para murid berani bersaksi. Mereka bersaksi mengenai Yesus, loh ditangkap oleh para pemimpin negara itu, diadili di pengadilan agama, lalu mereka dilarang memberitakan Yesus yang sudah hidup, yang sudah bangkit itu. Apa kata Yohanes dan Petrus? Silakan kamu putuskan sendiri. Kalau kami lebih takut kepada Allah, kami tetap akan beritakan Yesus yang sudah bangkit itu. Kalau kamu mau tangkap kami, silakan. Kami bersuka cita karena beliau menderita demi Kristus. Luar biasa bukan? Perbedaan yang luar biasa. Tadinya takut, sekarang menjadi berani. Bahkan siap mati untuk itu. Agustinus, seorang teolog di abad keempat, kehidupan kehidupan moralnya enggak karu-karuan, amoral saudara, amburadul ya. Dia punya anak di luar nikah, hidupnya enggak karu-karuan. Ibunya sangat sedih, selalu mendoakan anaknya Agustinus ini. Dengan penuh air mata, dia berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong anakku. Dan sungguh ada perubahan dalam diri Agustinus. Dia berubah, bertobat. Dan dia bisa menulis buku yang luar biasa, pandangan-pandangan teologianya yang sampai sekarang pun masih berpengaruh pandangan teologi Agustinus. Para penjudi, para pemabok, para perampok, ketika mereka bertobat, mereka diberi kekuatan untuk mengatasi kebiasaan buruk itu. Itulah perubahan yang terjadi karena Yesus sudah bangkit. Yang terakhir, ketika Yesus bangkit, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bisa terjadi. Sudah lihat Yakobus, rasul martir yang pertama kali. Dia mati, dia mengabarkan tentang Yesus yang sudah bangkit. Nomensen, sebelum datang sebagai misioneri di Sumatera, ada dua orang misioneri sebelum Nomensen yang sudah datang. Tapi begitu mereka menginjakkan kakinya di Sumatera, mereka dipanah mati. Lalu berita ini sampai ke Jerman. Misioneri baru aja datang, belum sempat ngomong, belum sempat ngebarin Injil, sudah mati. Apakah orang-orang lalu kecut hatinya, takut, tidak berani datang ke Sumatera? Tidak, saudara. Justru kematian misioneri ini membangkitkan semangat Nomensen sehingga dia, aku mau datang ke Sumatera. Dan jadi misioneri di Sumatera. Kalau bukan karena kuasa kebangkitan Yesus, enggak mungkin, saudara. Jadi kuasa kebangkitan Yesus membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin dan bisa terjadi. Ada salah seorang rekan saya yang menceritakan pengalaman dia tinggal di Jakarta. Hatinya tergerak untuk melakukan penginjilan kepada orang-orang di Papua, suku Papua, dan salah satu suku namanya Sikari. Saya baru tahu ada namanya Sikari. Paling 2.000 orang, enggak terlalu banyak. Jadi tidak begitu terkenal, di peta juga enggak kelihatan di mana tinggalnya suku ini. Tapi teman saya ini mau ke sana karena hatinya cinta kepada Tuhan. Dan dia ke sana enggak sendiri, saudara. Bawa istri dan anaknya yang masih balita. Lalu saatnya dia, wah, lalu bagaimana hidup Bapak di sana? Ya, saya harus berasimilasi, saya harus hidup bersama mereka. Karena tidak ada kamus bahasa Sikari ke bahasa Indonesia, enggak ada. Apalagi ke bahasa Inggris ya, enggak ada. Jadi bagaimana? Jadi harus tinggal bersama dengan mereka, mengikuti kebudayaan mereka, makan sagu, makan ulat sagu, dan segala macam. Terus tinggal di sana, karena tidak ada kamus, dan mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Ya mungkin ada penolong terjemah, tapi dia harus tinggal di situ, dan dia menulis untuk bisa menerjemahkan Alkitab ini ke dalam bahasa suku Sikari. Kalau bukan karena Kristus bangkit, tidak mungkin dia mau melakukan hal yang seperti itu. Saudara-saudara, Kristus bangkit, itulah hakikat Injil. Kristus bangkit agar manusia bisa melihat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Berdasarkan kuasa itulah, Tuhan Yesus mengutus para murid pergi mengabarkan Injil ke seluruh dunia ini. Saudara, perintah itu juga diperintahkan kepada kita. Kita sebagai orang percaya yang sudah melihat kebangkitan Yesus, dan kita bisa melihat oleh Injil kebangkitan itu, maka kamu juga diselamatkan. Maka Tuhan Yesus juga mengutus saudara dan saya untuk menceritakan tentang kebangkitan Yesus ini pada semua orang, dan semua orang beroleh selamat di dalam Tuhan. Amin.